Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Hilyatul Alim Al-Mu'allim wa Bulughatul Talib Al-Muta'allim yang diambil dari hadis Jibril alaihi salam karya Syekh Salim bin Mu'id Al-Hilali waffaqahullah. Sekarang kita akan membaca sebagai pembahasan pertama, yaitu hadis Jibril yang dimaksud. Qala waffaqahullah hadithu Jibril at-tawil, hadis Jibril yang panjang. Nassul hadis, teks hadisnya adalah sebagai berikut. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم, ketika kami, ini para sahabat, sedang bermajlis di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Intala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang sangat putih bajunya. Shadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safari, tidak terlihat padanya bekas safar. Tanda-tanda orang perjalanan jauh tidak terlihat. Berarti kemungkinannya bukan orang jauh, orang dekat. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenalinya dari kami seorang pun. Dibilang orang dekat, Tidak ada yang kenal. Dibilang orang jauh, tidak ada tanda-tanda safar. Maka ini menunjukkan bahwa orang ini misterius. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau. Ini menunjukkan duduk yang sangat dekat. Wa wada'a yadayhi 'ala fakhidayhi, dan letakkan kedua tangannya di atas pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, dan dia bertanya, wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, al-islamu, Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimas salata, dan menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan menunaikan zakat. Wa tasuma ramadana, dan puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah Ka'bah bila kamu mampu melakukan perjalanan ke sana. Qala sadaqta, lelaki itu kemudian berkata, sadaqta, engkau benar. Qala, maka sahabat Umar yang meriwayatkan kisah ini berkata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Maka kami para sahabat merasa heran kepada orang ini. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pula yang membenarkan. Karena umumnya orang itu kalau tanya, tanyanya dia enggak tahu, ya. Tapi ini tanya, setelah dijawab dia mengatakan apa? Sadaqta, kamu benar. Seakan-akan sudah tahu jawabannya. Kan aneh. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Dia bertanya lagi, beritakan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta, dia kembali mengatakan sadaqta, kamu benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, dia bertanya kembali, beritakan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu adalah kamu ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Bila kamu tidak melihatnya, maka sungguh dia melihatmu. Qala sadaqta, dia berkata lagi, kamu benar. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah, dia bertanya lagi, beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il. Maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, tidaklah yang ditanya, yakni beliau sallallahu ini, lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Maka dia bertanya lagi, beritakan kepadaku tentang tanda-tandanya, alamatnya hari kiamat itu apa, yang menunjukkan akan dekatnya. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha, di antara tanda hari kiamat itu adalah seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a'a syai yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu melihat mendekati hari kiamat nanti itu orang-orang yang dahulunya itu hufah, yaitu tidak beralas kaki, aurah, tidak punya pakaian, alah, miskin, ri'a asya, para pengembala kambing. Menjelang hari kiamat, orang-orang yang seperti itu yatatawaluna fil bunyan, atau yatatawaluna bil bunyan, berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan, berubah jadi orang suge, kaya raya, padahal dulu sendal aja gak punya, baju aja gak punya. Menjelang hari kiamat, orang-orang yang seperti itu berubah keadaannya, menjadi orang yang kaya raya, yang senangnya meninggikan bangunan, bermegah-megah. Summan talaqa, kemudian orang itu pergi. Setelah duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya masalah ilmu, dijawab, selesai, pergi. Fala bithamaniyan, maka dia terdiam. Ini sahabat Umar radhiyallahu anhu, beberapa hari tanpa mengetahui siapa orang itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Umar, atadri man sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya itu? Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka beliau menjawab, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Orang ini sesungguhnya adalah Jibril, malaikat. Tandanya malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia, manusia biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini sesungguhnya adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian mengajarkan kalian tentang agama kalian. Itu jawaban tentang siapa orang tersebut, yang ternyata adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ini hadisnya. Jadi insyaallah ta'ala kalian semua sudah apa ya? Besok baca satu-satu ya. Nah, siap. Ya Isa, siap ya. Eh, Ibrahim, ya. Hadis Jibril. Apa? Harus semangat menghafal hadis ya. Besok ditunjuk. Siap-siap. Ya. Hadis Jibril yang panjang ini. Mudah. Ya. Bahasanya, kalimatnya tidak ada yang sulit. Cuma butuh dihafalkan saja. Kemudian penulis berkata, taufiqul hadis. Taufiq itu artinya menguatkan, mengokohkan hadis ini. Sebelum seseorang mengambil faedah dari suatu hadis, dia harus pastikan dulu hadis ini betul-betul sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum diambil mutiara-mutiara hikmah darinya, kita perlu mengenal bagaimana kedudukan hadis ini. Apakah betul-betul datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ini pembahasannya. Qala waffaqallah hadzal hadis min afradi Muslim dun al-Bukhari. Hadis ini, hadis Jibril yang datang dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, termasuk dari riwayat Imam Muslim yang bersendirian tanpa Imam Al-Bukhari. Artinya apa? Hadis Jibril yang datang dari sahabat Umar radhiyallahu anhu ini adanya di dalam kitab apa? Sahih Muslim. Tidak ada dalam Sahih Bukhari. Maksudnya gitu. Faqad akhrajahu fi sahihih. Imam Muslim membawakan riwayat ini dalam kitab sahihnya, hadis nomor 8. Nomor urut 8 dalam Sahih Muslim. Min turuqin, disebutkan di situ dari beberapa jalan. Yang semua ketemunya an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, putranya Umar radhiyallahu anhu, yang bernama Abdullah. Qala haddatsani abi Umar. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku, yaitu Umar. Ini jalan riwayatnya yang ada di dalam Sahih Muslim. Wa riya an ibni Umar marfu'an kama fi majma'iz zawaid. Dan juga diriwayatkan hadis ini dari Ibnu Umar secara langsung dari Nabi tanpa melalui bapaknya, karena Ibnu Umar juga sahabat. Umar bin Al-Khattab seorang sahabat, putranya Ibnu Umar juga seorang sahabat. Nah, ada riwayat tentang hadis Jibril ini datangnya dari Ibnu Umar langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di dalam kitab Majma'uz Zawaid di 1 halaman 40. Qala Tirmidzi fi sunanih, hanya saja riwayat ini dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, was sahih huwa Ibnu Umar an Umar anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sahih adalah Ibnu Umar dari Umar ayahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adapun yang menyebutkan dari Ibnu Umar langsung dari Nabi, ini tidak sahih. Baik. Qala wa akhrajahu Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis Jibril ini juga dibawakan riwayatnya oleh dua imam, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, dalam sahih keduanya, tapi tidak dari sahabat Umar, dari sahabat yang lain, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini faedah buat kita. Jadi hadis Jibril ini, kalau yang datang dari sahabat Umar, itu riwayatnya Imam Muslim saja, tidak ada riwayat Imam Bukhari. Ada pun yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Faham? Naam. Sehingga kalau ditanya hadis Jibril, siapa yang meriwayatkan dari ulama al-hadis? Imam Muslim. Dari sahabat siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalian dari sahabat Abu Hurairah? Riwayat siapa? Yang dari Abu Hurairah? Al-Bukhari dan Muslim. Faham? Baik. Wa akhraja An-Nasa'i min hadis Abi Hurairah maqrunan ma'a Abi Dzar radhiyallahu anhuma. Dan Imam An-Nasa'i membawakan riwayat hadis Jibril ini dari dua sahabat. Kalau riwayat Imam An-Nasa'i itu dari hadisnya Abu Hurairah bersama dengan Abu Dzar radhiyallahu anhuma. Kalau riwayat Imam An-Nasa'i datangnya dari dua sahabat, Abu Hurairah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma. Qultu, kata penulis, wa isnaduhu sahih, dan sanad riwayat Imam An-Nasa'i ini sahih. Sehingga sudah berapa sahabat yang meriwayatkan hadis Jibril ini? Berapa sahabat yang meriwayatkan hadis Jibril? Jawab, tiga ya. Yang pertama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga Abu Dzar radhiyallahu anhu. Wa ruwiya hadis Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an jama'ah min as-sahabah radhiyallahu anhum. Hadis Jibril ini juga ada riwayat yang datang dari sejumlah sahabat yang lain, yaitu Ibn Abbas, wa Anas ibn Malik, wa Jarir ibn Abdillah, wa Abi Amir atau Abi Malik al-Asja'i. Ada datang dari sahabat yang lain, Ibn Abbas, Anas ibn Malik, Jarir bin Abdillah dan Abu Amir atau Abu Malik al-Asja'i. Ini tambahannya 4. Tadi 3 ya. Tambah 4. Bagaimana sanad yang datang dari empat sahabat yang tambahan ini? Qultu, kata penulis, wa asaniduha la takhlu min maqal. Sanad-sanadnya masing-masing ini dari Ibn Abbas, Anas bin Malik, Jarir bin Abdillah, Abu Amir atau Abu Malik al-Asja'i, tidak kosong dari adanya perbincangan. Artinya ada kelemahan, ada kebaifannya. Kalau datang dari sahabat yang empat yang terakhir tadi, Ibn Abbas, Anas bin Malik, Jarir bin Abdillah, Abu Amir atau Abu Malik al-Asja'i. Lakinnaha yu'tabar biha. Tapi walaupun ada kebaifannya, masih teranggap. Artinya apa? Baifnya baif yang yasir, yang ringan, masih bisa diangkat dengan hadis-hadis yang menguatkannya, atau bahkan satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Sehingga kalau kita mau simpulkan, hadis Jibril ini datang dari berapa sahabat? Kalau begitu, 3 tambah 4 berapa? 3 tambah 4 berapa? 7. Ya. Siapa saja sahabatnya? Ya. Umar, Abu Hurairah, Abu Dzar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Jarir bin Abdillah, dan Abu Amir atau Abu Malik al-Asja'i radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Sehingga bagaimana hadisnya? Sahih enggak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahih. Ya. Sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betul-betul itu kejadiannya. Paham? Datang malaikat Jibril alaihi salam dalam rupa seorang lelaki masuk ke tengah-tengah majlis para sahabat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betul itu kejadiannya. Naam. Qala Allah ahammiyatul hadis. Pentingnya hadis ini. Bagaimana penilaian ulama rahimahumullah tentang hadis ini? Qala Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah fi Jami'ul Ulum wal Hikam. Berkata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, wa huwa hadithun azimus sya'n. Hadis Jibril ini adalah hadis yang sangat agung perkaranya. Yastamilu ala syarhid dini kullihi. Kata beliau, mengandung penjelasan agama ini secara menyeluruh. Urusan agama Islam ini dijabarkan secara menyeluruh dalam hadis ini. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Sangat besar kedudukan hadis ini. Walihada, karena inilah qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi akhirih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir hadis ini, kata beliau apa? Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Orang ini adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama kalian. Menunjukkan apa? yang disebutkan sebelumnya itulah Islam. Itulah din yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Meliputi apa? Islam, iman dan ihsan. Juga tentang apa? Perkara as-sa'ah, hari kiamat, dan juga alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Itu semua yang namanya din yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini. Nah, ba'da an syaraha darajatul Islam wa darajatul iman wa darajatul ihsan. Setelah beliau menjelaskan dalam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sebelumnya tentang derajat Islam, iman dan ihsan. Faja'ala dzalika kullahu dinan. Maka beliau menjadikan semua itu Islam, iman dan ihsan sebagai apa? Din. Agama ini. Nah, kemudian di sini diberi ta'liq oleh penulis sendiri. Kata beliau, wa aslu hadhil jumal min kalamin li syaikhil Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dzakarahu fil 'ubudiyah. Asal ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali ini dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Ubudiyah halaman 24 sampai 25. Berarti apa? Ucapan Ibnu Rajab ini sudah ada yang mendahulinya, karena Ibnu Taimiyah itu dengan Ibnu Rajab lebih dahulu mana hidupnya? Lebih dahulu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ucapan Ibnu Rajab ini sudah ada yang mendahulinya, yaitu Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Loh, kalau begitu berarti namanya copy paste gitu ya, nukil ucapan Ibnu Taimiyah, tapi enggak ngomong bilang berkata Ibnu Taimiyah. Nah, ini ada faedah. Kata beliau, wa qad kana al-mutaqaddimun idza tasarrafa ahaduhum fil ibara bi ziyadatin aw naqsin aw ikhtisarin lam yara daruratan lil isyarah ila asliha. Ulama terdahulu biasa itu kalau satu dari mereka merubah suatu pernyataan, ada yang ditambahin atau yang dikurangin atau yang diringkas, yang itu dari perkataan orang sebelumnya, mereka ketika melakukan itu tidak memandang perlu untuk mengisyaratkan kepada asal ucapan ini dari siapa, langsung saja disampaikan tanpa disebutkan siapa yang mengucapkan ini pada asalnya. Dan ini tidak kemudian dihukumi oleh mereka sebagai apa? Pencuri kalam. Ini ya, sarik. Tidak dibilang begitu. Itu biasa di kalangan ulama terdahulu. Kalau melihat dari ucapan pendahulunya kalam yang bagus, kemudian dia mengadakan sedikit banyak yang namanya apa? Modifikasi gitu. Ada yang sedikit tambahin, yang dikurangin atau diringkas lah. Yang intinya sama dengan kalam orang sebelumnya itu. Tidak mengharuskan untuk kemudian apa? Disandarkan kepada orang yang mengucapkannya terlebih dahulu sebelum dia. Dan itu tidak dikatakan sebagai apa? Mencuri ucapan orang. Kemudian beliau katakan, waqad ubtulina binaibatin fi hadzal 'asr qassara fil 'ilmi ba'uhum wa tala fi adha ahli al-'ilmi dhira'uhum. Dan sungguh kita diuji dengan satu musibah di masa ini oleh orang yang minim keilmuannya dan terlalu panjang atau banyak menyakiti ulama. Wadannu, dan mereka menyangka annahum ala syai', bahwa mereka berada di atas sesuatu, ini ilmu. Walaysa kadzalik, padahal mereka itu tidaklah demikian. Farahu, maka mereka berupaya yakinuna lirabbani hadzal ummah, menilai seorang rabbani, seorang alim dari umat ini. Wa man salaka sabilahum, dan orang-orang yang menempuh jalan mereka, fi hadzal bab, dalam bab ini, atnanan tuhan, tuduhan-tuduhan yang keji, allati tadullu ala sakhaima nufusihim, yang menunjukkan atas kedengkian hati mereka dengan menuduh seorang alim sebagai apa? Sariq, ini pencuri hasil karya orang. Dan ini isyarat dari beliau atas orang yang pernah menuduh beliau sebagai apa? Pencuri hasil karya. Jadi Syekh Salim Al-Hilali wafakallah sempat dituduh oleh beberapa orang, diantaranya oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hadahullah, yang menuduh Syekh Salim ini sebagai apa? Pencuri hasil karya orang lain, yaitu Yusuf Al-Qantawi, ya, seorang pentolan ikhwan muslimin dalam salah satu karya tulisnya. Hanya karena apa? Dia melihat karyanya Syekh Salim itu memiliki kesamaan yang persis dengan karyanya Yusuf Al-Qantawi. Nah, sehingga kemudian dibilang apa? Itu pencuri. Ya, Syekh Salim itu dia pencuri hadis, apa pencuri yakni karya tulis orang. Hanya dirubah saja sampulnya, diganti nama penulisnya. Nah, ini apa? Tuduhannya keji. Ya. Kenapa? Karena tindakan seperti itu, ya, tidak hanya beliau yang melakukannya. Para ulama sebelum beliau pun banyak yang berbuat seperti itu. Dan tidak ada yang namanya apa? Kemudian tuduhan sebagai pencuri hasil karya. Contohnya adalah kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan rahimahullah tentang syarah kitab fikih Ad-Durrul Bahiyyah, namanya Ar-Rawdatun Nadiyyah. Kalau antum bandingkan kitab syarahnya Siddiq Hasan Khan tadi dengan kitab syarahnya Imam Syaukani sendiri Ad-Dararul Mudhiyah, antum enggak dapat apa? Sama persis gitu. Kalam-kalamnya itu hanya saja ada tambahan, ya mungkin satu paragraf, dua paragraf tambahan. Selebihnya itu sama persis. Nah, bagaimana? Tidak dikatakan apa? Pencuri. Ya, kitab Imam Ash-Shawqani rahimahullah. Bahkan di zaman beliau, beliau itu kan orang India. Ya, Siddiq Hasan Khan itu orang India. Zaman dulu India masih jajahannya orang Inggris dan sekutunya. Maka diantara makarnya orang kafir itu untuk menjauhkan umat ini dari beliau, Al-Allamah Siddiq Hasan Khan rahimahullah, disebarkan isu bahwa dia itu ya pencuri karya tulis orang sebelumnya, ya, untuk kemudian menjauhkan umat dari beliau. Nah, sehingga ini adalah apa? Perkara yang tidak dibenarkan, apalagi menyangkut apa? Kehormatan seorang alim. Ulama-ulama yang sebelumnya lagi juga melakukan hal yang sama, dan tidak ada di kalangan mereka yang namanya ungkapan sebagai apa? Pencuri. Nah, itu hanyalah apa? Dihembuskan oleh orang-orang yang memiliki kedengkian di dalam hatinya. Wallahu a'lam. Kemudian beliau lanjutkan, walaqad ata alayya hin min ad-dahr ta'assartu bi manhajil mutaqaddimin fi dhalik, dan sungguh datang padaku suatu waktu yang aku terpengaruh dengan metode ulama terdahulu dalam masalah ini. Lihat, kata Syekh Salim rahimahullah hafizallah, metode seperti ini metode ulama terdahulu, ditambahkan oleh beliau pada taklif di bawahnya lagi, kalam yang menunjukkan bahwasanya beliau menjumpai metode seperti ini, contoh dari ulama terdahulu lebih dari 1000 contoh. Kalau mau didatangkan contohnya, bagaimana ulama dulu saling mengambil kalam sesama mereka tanpa kemudian apa? Mengatakan ini kalamnya fulan, ini kalamnya fulan, ya, dengan adanya perubahan yang ditambahkan, dikurangi atau diringkas. Begitu. Tsumma badali, kemudian nampak bagiku annal afdal wal aula adamul amali bihi fi hadhil a'sar allati iktafat min al-ilmi bis-sammi dun al-mat'am. Kemudian nampak bagiku bahwa yang lebih afdal, yang lebih utama untuk tidak mengamalkan metode ini di masa-masa sekarang ini, yang cukup ya dari ilmu ini dengan sekedar menciumnya tanpa merasakannya. Yang zaman sekarang kebanyakan orang-orang itu hanya apa? Baru mencium ilmu, tapi sudah mengangkat diri sebagai alim, ulama, belum sampai merasakan ilmu, baru nyiumnya aja, ya. Sehingga banyak timbul apa? Yaitu fitnah. Lihat, baru saja berapa kitab yang dia pelajari, berapa kitab yang dia telaah, sudah kemudian diagungkan, diulamakan. Ketika melihat ada tindakan orang yang dalam pikiran dia yang cetek ilmunya, gak pernah dia jumpai cara seperti itu, langsung dia apa? Nilai, wah ini gak benar ini. Harusnya kalau nukil dari kalam orang itu ya gila, ini tidak gila. Nah, padahal kalau dia mau telaah ya, lebih jauh kitab-kitab para ulama terdahulu, didapati metode yang seperti ini dilakukan oleh mereka para ulama dan dahulu. Tapi karena itu bisa menimbulkan apa? Keresahan, kata Syekh Salim, alhamdulillah, afdolnya cara ini enggak usah dipakai. Ya, walaupun ulama kita dulu pakai. Kenapa? Karena orang-orang sekarang menganggap ini apa? Suatu masalah besar begitu. Maka demi menghilangkan keresahan, lebih utama ditinggalkan cara seperti ini. Nah, hingga seterusnya ucapan beliau rahimahullah. Ini sedikit memberi ta'liq. Jadi diingat bagaimana Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah menilai hadis ini. Kata beliau apa? Hada hadithun azimusya'an. Hadis di beliau ini adalah hadis yang sangat agung perkaranya. Yastamilu ala syarhid dini kulli, yang mencakup penjelasan agama ini secara menyeluruh. Ini kedudukan hadis Jibril sangat agung, karena semua urusan agama dijelaskan dalam hadis ini. Kemudian kata beliau, walihada qala Nabi SAW fi akhirih, sebagai buktinya adalah Nabi SAW di akhir hadis ini mengatakan, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Orang ini adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama kalian. Menunjukkan apa yang disebut sebelumnya itu adalah agama. Nah, jelas. Dan diberi ta'lif oleh beliau bahwa ucapan Ibnu Rajab ini pada asalnya adalah kalamnya siapa? Kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Baik. Wa qala rahimahullah, dan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah juga mengatakan dalam kitab yang sama, faman ta'ammala, maka siapa yang mau memperhatikan, ma asyanna ilaihi, apa yang kami isyaratkan, mimma dalla alaihi hadal hadithul azim, dari apa yang ditunjukkan oleh hadis yang agung ini, ala anna jami'al ulum wal ma'arif tarji'u ila hadal hadis wa tadkhulu tahtahu, bahwa semua ilmu, semua ma'rifat kembalinya kepada hadis ini. Ilmu-ilmu yang ada itu kalau diambil rantainya gitu, nanti muaranya dalam hadis ini, hadis Jibril ini masuk di dalam kandungan hadis ini. Wa anna jami'al ulama, dan bahwasanya semua ulama itu, min firati hadhil ummah, dari kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah umat ini, la takhruju ulumuhum allati yatakallamuna fiha an hadzal hadis, ilmu mereka yang mereka berbicara dengannya tidak keluar dari hadis ini. Semua ilmunya ulama itu dirangkum dalam hadis ini. Wa ma dalla alaihi mujmalan aw mufassalan, dan masuk di dalam apa yang ditunjukkan dalam hadis ini, baik secara mujmal, secara global, atau secara terperinci. Semuanya kalau diambil ya rantai hubungannya, nanti muaranya ke dalam hadis ini. Kemudian beliau merincinya, fa innal fuqaha, karena sesungguhnya fuqaha, ulama yang ahli fikih. Sekarang kita lihat ahli fikih bagaimana ilmunya mereka. yatakallamuna fil ibadat, berbicara tentang masalah ibadah, masalah hukum-hukumnya, masalah thaharah, masalah sholat, masalah apalagi puasa, zakat, haji, semua. Allati hiya min jumlati khisalil Islam, yang itu semua masuk dalam kategori apa? Islam, ya kan? Islam yang dijelaskan dalam hadis ini yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini ilmunya fuqaha, ahli fikih, semua bicaranya masalah ini dalam perkara ibadah. Wa yudhifuna ila dhalik al-kalam fi ahkamil amwal wal awdha' wad dima', yang kemudian oleh ahli fikih ditambahkan dalam masalah fikih pembicaraan tentang hukum seputar masalah harta, perluasan, masalah pernikahan, masalah darah, dan yang semisalnya. Wa kullu dhalika min ilmi al-Islam, yang itu semua masuk dalam ilmu apa? Islam. Intinya dalam hadis ini, kama sawaqat tanbih alaih, sebagaimana yang sudah lewat ya tanbihnya. Wa baqiya katsirun min ilmi Islam min al-adab wal akhlaq wa ghairi dhalik la yatakallamu minhu illa al-qalil minhum. Dan masih ada lagi yang tersisa dari ilmu Islam yang berupa adab, akhlak, dan yang lainnya yang tidak ada yang berbicara tentangnya kecuali sedikit dari mereka, para ulama. Yang itu sesungguhnya masuk dalam Islam. Wala yatakallamuna ala ma'na syahadatain wa huma aslul Islam kullih. Dan banyak juga dari mereka yang tidak membahas secara khusus masalah syahadatain, yang padahal itu adalah asal Islam seluruhnya. Nah, intinya apa ya ikhwan? Bahwasanya Islam yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini meliputi semua yang namanya apa? Amalan-amalan zahir. Amalan-amalan yang nampak dari perkataan atau perbuatan, yang itu dituntunkan di dalam agama. Maka itu semua masuk dalam apa? Pengertian Islam. Walladzina yatakallamuna ala usuli diyana. Sekarang kita lihat lagi ulama-ulama yang berbicara tentang masalah usul adiyana, masalah akidah. Yatakallamuna ala syahadatain wa ala al-iman billah wa malaikatih wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadar. Mereka semua dalam kitab-kitab mereka tentang akidah bicaranya tentang apa? Syahadatain, iman kepada Allah, iman pada malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan iman pada takdir. Nah, yang ini masuk dalam apa? Hadis ini. Ketika Nabi SAW ditanya tentang iman, beliau menjawab dengan rukun-rukun iman yang 6. Yang mana pembicaraan ulama ahli dalam akidah tidak keluar dari pembahasan tentang rukun iman. Antum lihat kita apa saja dalam masalah akidah, enggak keluar dari rukun iman. Paham? Nah. Walladzina yatakallamuna 'ala al-ma'arif wal mu'amalat yatakallamuna 'ala maqamil ihsan. Kita lihat lagi ulama-ulama yang berbicara tentang ilmu-ilmu ma'rifat, ilmu-ilmu mu'amalat. Bicara mereka ini tidak keluar dari maqam ihsan. Ya, tentang zuhud, ya, tentang wara, tentang tawakal, tentang apa? Al-yaqin, khauf, raja, semua yang sifatnya apa? Riyadatun nafs, olah jiwa, olah batin. Itu semua enggak keluar dari apa? Pengertian ihsan. Pengertian ihsan. Wa 'alal a'malil batinah, dan juga yang berbicara tentang amal-amal batin, allati tadkhulu fil iman aidha, yang juga masuk sesungguhnya dalam pengertian iman. kal khasyya wal mahabba wa tawakkul wa ridha was sabr wa nahwi dzalik, seperti pembahasan tentang khasyah, mahabbah, tawakal, ridha, sabar dan yang semisal itu. Fan hasalatil ulumu syar'iyyah allati yatakallamu 'alayha firaqul muslimina fi hadzal hadis, maka semua ilmu-ilmu syariat yang diperbincangkan oleh mereka para ulama dari berbagai macam kelompok umat ini terangkum di dalam hadis ini semua. Muaranya dalam hadis ini. 6. Wa raja'at kulluha ilaih, dan semuanya kembali kepada hadis ini. Wa fi hadzal hadis wahdah kifayah, dan di dalam hadis ini saja sudah cukup menerangkan yang demikian itu. Walillahil hamdu wal minnah, dan hanya untuk Allah lah segala pujian dan karunia. Intaha. Sampai di sini ucapan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Untuk lebih menjelaskan kepada kita tentang betapa agungnya kedudukan hadis Jibril ini, sehingga membutuhkan yaitu perhatian khusus, perhatian yang lebih dari kita di dalam mengeluarkan yaitu mutiara-mutiara hikmah yang terkandung di dalamnya, yang kalau dijabarkan itu sama dengan seorang menjabarkan agama ini secara apa? Keseluruhan. Bahkan beliau katakan sebagaimana yang dibacakan tadi, bahwa ilmunya para ulama semuanya tidak lepas dari apa? Dari hadis ini. 6. Sehingga tidak heran seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa mereka para ulama menilai hadis Jibril ini sebagai apa? Ummus sunnah, induknya sunnah Nabi. Semua terangkum di dalam hadis ini. Qultu, kata beliau, walidzalika fahuwa ma'dudun minal ahadith allati alaiha madar islam wa undatul ahkam. Karena itulah hadis ini terhitung sebagai hadis-hadis yang padanya berporos ajaran Islam dan sebagai pokok dalam hukum. Ya, dalil pokok dalam hukum hadis ini, hadis Jibril. Wa hadhihi risalah allati baina yadayk mimma yu'ayyidu ma qila fi sya'ni hadzal hadis. Dan risalah ini yang ada di hadapan Anda ini termasuk dari yang menguatkan tentang kedudukan hadis ini. Ya, ini baru dibahas dari sisi apa? Dari sisi adab dan akhlaknya. Jadi sebagian ya kandungan yang ada dalam hadis ini. Jadi satu apa? Kitab ini. Nah, yang diharapkan nanti manfaatnya buat kita semua di dalam memperbaiki yaitu akhlak dan adab, terkhusus ketika kita sedang apa? Menuntut ilmu atau sedang mendakwahkan ilmu. Bagaimana adab-adab yang benar? Nah, dan di sana ada para ulama yang mensyarah hadis Jibril ini dari sisi yang lain yang lebih luas dari ini. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya ya, yang kadang disebut Kitabul Iman, Kitab Al-Iman ya, itu sesungguhnya mensyarah hadis Jibril ini. Yang tercetak yang pernah kita lihat adalah tebal ya. Mungkin seperti kita apa ya, sekian ya, tebal. Itu khusus mensyarah hadis Jibril ini dari sisi apa? Masalah imannya saja. Nah, ini sehingga dengan penjelasan yang disampaikan ini setidaknya memberikan faedah bagi kita betapa pentingnya kedudukan hadis ini untuk kemudian kita memiliki perhatian yang lebih serius terhadap hadis ini. Bagi yang mampu dihafal, difahami, maknanya. Dan insyaallah ta'ala sisi akhlak dan adab yang dikandung dalam hadis ini akan dikupas dalam risalah yang akan kita baca ini sedikit demi sedikit. Dan insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.